kuntumnya seakan berbicara, isyaratkan perasaan cintamu padaku. Terima kasih mawarnya indah, ku berharap selamanya kan mereka. Terima kasih mawarnya indah, kan ku simpan selamanya di dalam kenangan. Wajahmu lagi, senyumanmu yang menawan, setiap kuntumnya seakan berbicara, isyaratkan perasaan cintamu padaku. Terima kasih